الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أهل السنة والجماعة وعبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: ومن ترك الصلاة فقد كفر. Dan siapa yang meninggalkan salat maka ia telah kafir. Walaysa min al-a'mali shay'un tarakahu kufrun illa salat. Tidak ada satu amalan pun yang apabila seorang meninggalkannya ia menjadi kafir, kecuali sholat. Man tarakaha fahuwa kafir. Siapa meninggalkannya maka ia telah kafir. Waqad ahallallahu qatlahu. Dan Allah membolehkan untuk ia bunuh. Qala syarhu al-alama Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. Wa man taraka as-salah faqad kafar. Ucapan Imam Ahmad, barang siapa meninggalkan sholat maka sungguh ia telah kafir. Hunaka adillah kathira. Ya ikhwah, liman yukaffiruna tarikat sholat wa qawiyatun jidda. Di sana banyak sekali dalil-dalil, wahai saudara-saudaraku. Ini dalil bagi mereka yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Oh, ya sunjibda. Dan dalil-dalil ini memang kuat. Dalil-dalilnya sangat kuat. Dalil-dalil bagi mereka yang berpendapat orang ini yang sholat telah kafir. Wa yuqabiluhum man la yukaffir tarikas sholat. Namun ada pula dari kalangan para ulama yang berpendapat tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, tidak sholat, maka tidak sampai kafir. Walahum ta'wilat lihazihin nusus. Dan bagi mereka yang berpendapat tentang tidak kafir, tidak sampai kafir orang meninggalkan sholat, mereka melakukan ta'wil, memiliki ta'wil terhadap nas-nas tadi. Nas-nas yang secara zahir mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Min adillatin mayukafirun. Bagi para ulama yang berpendapat yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Di antaranya dalilnya firman Allah Taala surat At-Taubah ayat 11. Allah Taala berfirman, "Fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din." Dan apabila mereka mau bertobat, mau mendirikan sholat, mau menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Fala tahsulul ukhuwah illa ba'da dukhuli fil imani wa iqamatis salati wa ita'iz zakat. Sehingga yang namanya ukhuwah tadi, ukhuwah keimanan, menjadi saudara satu agama, ini tidak terjadi kecuali setelah yang pertama ad-dukhul fil iman, beriman, ini dengan bertaubat. Bagi orang-orang kafir, orang kafir setelah mereka bertaubat dari kekafirannya, mau beriman, ini yang pertama, wa iqamatis shalah, kemudian mau mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan membayar zakat. Tidak akan terjadi persaudaraan seiman tadi kecuali setelah mereka mau beriman, bertaubat, mau sholat, mau zakat. Artinya kalau ia belum mau beriman atau belum mau sholat atau belum mau zakat, maka belum saudara seiman, maka kafir. Fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau memang mereka mau bertobat, beriman, mau mendirikan sholat, bayar zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama. Demikian pula firman Allah Ta'ala surat At-Taubah ayat 50. Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Apabila mereka mau bertaubat, mau mendirikan salat, mau membayar zakat, maka berikanlah jalan bagi mereka. فَلَا يُخَلَّ سَبِيلَهُمْ فَلَا يُخَلَّ سَبِيلُهُمْ وَيُرْفَعُ عَنْهُمُ السَّيْفُ illa idza amanu billahi wa aqamu shalah wa atu zakat. Sehingga dari ayat ini menunjukkan mereka tidak dibiarkan, pedang itu tidak diangkat dari mereka, tidak diperangi, atau mereka tidak akan dilepas, pedang itu tidak akan diangkat dari mereka, ya, mereka akan diperang kafir tadi, illa kecuali mereka mau beriman kepada Allah, mau sholat, mau zakat. Sehingga kalau tidak mau beriman, maka masih kafir, tidak akan di dan akan terus diperangi. Tidak mau sholat, tidak mau zakat, juga demikian. Hujajun qawiyatun jidda. Ini hujjah yang sangat kuat bagi mereka yang berpendapat dengan pendapat ini. Wa kathirah, juga banyak, banyak sekali dalil-dalil yang demikian menguatkan pendapat ini, bahwasanya tarikus shalah Waman taraka shalah faqad kafar. Seorang yang meninggalkan salat maka ia telah kafir. Di antaranya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i. Disahihkan oleh Al-Albani. Rasul bersabda, "Wa man taraka shalata faqad kafar." Barang siapa meninggalkan salat maka sungguh ia telah kafir. Demikian pula dalam hadis yang lain. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i juga disahihkan oleh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa baina al-'abdi wal kufri aw asy-syirki tarku shalah." Hal yang membedakan antara seorang hamba yang beriman dengan orang kafir, orang musyrik, adalah meninggalkan sholat. Yang beriman mereka sholat, orang kafir, orang musyrik, mereka tidak sholat, meninggalkan sholat. Ini di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh mereka yang berpendapat tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Fa amru sholati 'azimun jidda. Sehingga yang namanya sholat ini perkara yang sangat besar. Wa hiya 'amudul Islam. Sholat ini tiang agama, tiang Islam. Kalau tiangnya sudah tidak ada, maka akan runtuh bangunan tadi, bangunan Islam tadi. Wa kama sayati fi hadis Abdullah bin Syaqiq. Mungkin pula sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Syaqiq, kama asyara ilaihi al-Imam Ahmad. Sebagaimana yang disyaratkan oleh ucapan Imam Ahmad dalam Usul Sunnah yang tadi disebutkan. Walaysa min al-a'mali syai'un tarakahu kufrun illa shalah. Kata Imam Ahmad, tidak ada satu amalan pun yang apabila seorang meninggalkannya maka ia menjadi kafir. Tidak ada satu amalan pun yang apabila seorang meninggalkannya maka ia menjadi kafir. Illa shalah, kecuali salat. Kalau salat ditinggalkan maka kafir. فأحمد في هذه الرسالة ذهب إلى تكفير تارك الصلاة. Sehingga Imam Ahmad dalam risalah ini, Usul Sunnah, tulisan beliau ini, beliau berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan salat. Wahtajja bil hadis, berhujjah dengan hadis. Wahtajja biqauli Abdullah bin Syaqiq, berhujjah dengan ucapannya Abdullah bin Syaqiq. Abdullah bin Syaqiq qala, berkata Abdullah bin Syaqiq, kana ashabu Muhammadin laysa 'indahum shay'un min al-a'mal tarakahu kufrun illa shalah. Bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad, sahabat Nabi, tidak ada di sisi mereka suatu pun dari amalan yang apabila seorang meninggalkannya maka ia menjadi kafir. Illa sholat, kecuali amalan sholat. Kalau sholat ditinggalkan, kafir. Dari dalil-dalil tadi, juga dari ucapan Abdullah bin Syaqiq di sini. hujjah yang kuat. Wa yadhkuru Syekh al-Islam Ibn Taymiyah. Demikian pula Syekh al-Islam Ibn Taymiyah Ahmad bin Abdul Halim Abu al-Abbas Al-Harrani. Syekh al-Islam Ibn Taymiyah masyhur dengan Ibn Taymiyah. Beliau menyebutkan anna jamahira ahli al-ilmi min as-sahabah wa ghairihim zahabu ila takfir tarik as-salah. Bahwasanya mayoritas ahli al-ilmi baik dari kalangan para sahabat maupun yang selain mereka berpendapat tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Wa zahaba jama'atun min al-a'immah. Demikian pula imam-imam, sebagian imam-imam berpendapat dengan pendapat ini. Bal zahaba katsirun min al-ulama ila takfiri man taraka wahidan min mabani al-islam. Bahkan banyak dari para ulama yang mereka mengkafirkan seorang yang meninggalkan satu dari rukun Islam. Ini bukan hanya meninggalkan sholat, tapi meninggalkan satu dari rukun Islam. Kafir. Banyak juga ulama yang berpendapat demikian. Yani man taraka sholah kafir. Atau taraka zakah kafir. Atau taraka al-hajj kafir. Atau taraka al-hajj kafir. Yani barang siapa meninggalkan sholat kafir, meninggalkan zakat kafir, atau ia meninggalkan haji kafir, meskipun sholat, zakat, puasa, syahadat, tapi kalau ia tidak haji, kafir, padahal ia mampu. Ini ada pendapat ulama yang demikian. Walil imami Ahmad hijjatu aqwal fit takfir bihadhihi al-mabani. Demikian juga Imam Ahmad, beliau memiliki beberapa pendapat dalam masalah kafirnya orang yang meninggalkan satu dari rukun Islam ini, meninggalkan rukun Islam. Artinya dari Imam Ahmad sendiri ini tidak hanya satu pendapat. Tidak hanya satu pendapat dari beliau. Walahu qaulun la yukaffiru illa tarik as-salah waz-zakah. Beliau punya pendapat, satu pendapat beliau tidak dikafirkan orang yang meninggalkan rukun Islam kecuali bagi yang meninggalkan salat dan zakat. Ya tentu saja setelah ya syahadat, tapi tidak mau sholat, tidak mau zakat, meskipun ia puasa, meskipun ia berhaji, maka kafir. Ini satu pendapat dari beliau. Walahu qaulun bi takfiri tarikus shalah. Beliau juga punya pendapat yang lain. Ini hanya bagi yang meninggalkan sholat saja. Ya, kalau ia tidak zakat, tidak kafir. Kalau yang pertama tadi tidak mau sholat, tidak mau zakat, ini baru kafir. Tidak mau dua-duanya. Artinya kalau iya tidak mau dua-duanya atau salah satu dari keduanya. Ini kalau puasa, meskipun puasa, haji, tapi ya tidak sholat, tidak zakat, maka kafir. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua hanya bagi orang yang meninggalkan sholat. Artinya kalau meninggalkan zakat, tidak sampai kafir. Hanya bagi yang meninggalkan sholat. Walahu qaulun, bahkan beliau juga pendapat yang lain, pendapat yang ketiga dari beliau, bi'adami takfiri tarikis sholat. Ini beliau tidak mengkafirkan orang yang tidak sholat. Ini pendapat yang ketiga dari beliau rahimahullah. Ini dari beliau, dia ada tiga pendapat. Dalam beberapa masa beliau memegangi salah satu pendapat tadi, kemudian beliau rujuk dari pendapat tersebut. Pendapat yang kedua lagi yang dipegangi, kemudian setelah itu rujuk lagi dari pendapat yang kedua ke pendapat yang ketiga. Ada urutannya, wallahu a'lam, yang mana yang terakhir dipegang oleh beliau. Baik. Ini sekelas Imam Ahmad yang kita tidak ragu dengan keilmuan beliau. Yang disebutkan beliau mengatakan hafiztu alfa alfi hadis, saya hafal 1,000,000 hadis. Karena al-umur sya'ikatun wal umur khadirah. Karena kan yang pertama, ya memang ini membuat ragu untuk menetapkan satu pendapat. Dan juga memang urusannya ini bukan main-main, berbahaya sekali terkait dengan kafir atau tidak, menghukumi kafir atau tidak. Ini bukan perkara yang remeh, banyak konsekuensinya kalau sudah ditetapkan kafir. Dalam masalah nanti merembet ke masalah nikah, tidak boleh jadi wali nikah. Dalam masalah waris, tidak boleh mendapatkan waris. Ketika meninggal, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Banyak nanti urusannya panjang kalau sudah sampai divonis kafir, sehingga tidak, bukan perkara yang remeh, perkaranya sangat besar, sangat berbahaya. Bahkan apabila seorang itu dengan tanpa hak menyebut saudaranya sebagai kafir, memfonis saudaranya sebagai kafir dengan tanpa hak, dengan tanpa dengan perampangan, justru akan berbalik kepada dirinya sendiri. Bagaimana ini yang disebutkan dalam hadis. Wal adillah minal janibaini qawiyyah. Demikian juga dalil-dalil masing-masing pendapat yang mengatakan kafir, mengatakan tidak kafir, ini kuat. Sama kuat. Sama kuat. Baik, tadi pendapat yang mengatakan kafir sudah disebutkan diantaranya. Bagi yang tidak mengkafirkan, diantaranya mereka berdalil dengan hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah yang sudah lalu, sudah lewat. Yang ini disebutkan terkait dengan seorang yang atau juga hadis bitokoh juga termasuk. Hadis tentang seorang yang ditimbang amalannya, didatangkan amalan kejelekannya, ada 99 catatan, 99 lembar catatan amalan kejelekan. Yang satu lembarnya ketika dihamparkan, ini sejauh mata memandang, sejauh mata memandang. Baik. Ketika didatangkan amalan kebaikannya, tidak ada. Itulah hanya satu kartu. Dibandingkan dengan amalan kejelekan yang begitu banyak. Satu kartu. Ini kalimat La ilaha illallah. Artinya dipahami dari sini, orang ini tidak sholat. Tidak sholat. Hanya ada satu amalan saja. Amalan syahadat. La ilaha illallah. Yang kemudian ketika ditimbang, yang lebih berat ternyata satu kartu kalimat La ilaha illallah. Baik. Ini diantara dalil mereka yang mengatakan seorang yang meninggalkan salat tidak sampai kafir. Sehingga masing-masing ini sangat kuat. Fayahsulu lil insan fihi syai'un min ikhtilaf al-aqwal wa ikhtilaf an-nazar wa ila akhir. Sehingga yang terjadi dalam masalah ini perbedaan pendapat, perbedaan pandangan dari para ulama. Para ulama Asy-Syafi'i wa Malik wa Abu Hanifah indahum laisa bikafir. Pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah tidak kafir. Tidak mengkafirkan orang yang tidak salat. Wa qabla dzalika hum majmu'un anna man tarakaha juhudan fa huwa kafir. Tapi sebelum itu mereka yang disebutkan dari Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan yang selain mereka yang berpendapat tentang tidak kafir orang yang meninggalkan salat, mereka ini sepakat. Adapun bagi seorang yang meninggalkan sholat karena menentang, mengatakan tidak wajib sholat itu, mereka sepakat ini kafir. Ini Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah dan selain mereka yang berpendapat tidak mengkafirkan orang yang tidak sholat. Yani selama tidak menentang kewajiban sholat tadi. Kalau meninggalkan sholat karena menentang kewajibannya, maka ia telah kafir. Bahkan meskipun ia sholat, meskipun orang tadi sholat, tapi ia mengatakan sholat itu tidak wajib, ini para ulama sepakat kafir. Meskipun ia sholat, karena ia menentang wajibnya sholat. Ini perkara yang sudah disepakati oleh kaum muslimin tentang kewajiban sholat, bahkan rukun kedua dari rukun Islam. Berarti akan menentangnya, maka kafir meskipun ia sholat. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Iza tarakaha juhudan fahuwa kafir bil ijma'. Apabila meninggalkannya karena menentang, maka ia kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa iza tarakaha takasulan wa tahawunan. Adapun apabila orang tadi meninggalkan sholat karena malas atau karena meremehkan, bukan karena menentang kewajiban sholat, hanya karena hawa nafsu, malas atau meremehkan sholat tadi. Faman sami'tum kafaruhum walau tarakuha takasulan wa tahawunan. Kafaruhum. Maka kalian dengar, mengetahui pendapat, ada pendapat para ulama yang mengkafirkan meskipun meninggalkan sholat tadi karena malas atau karena meremehkan. Ini pendapat yang tadi yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Ushulus Sunnah. Baik. Adapun kembali ke tadi kepada Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, mereka berpendapat orang yang tidak salat karena malas atau karena meremehkan, maka ini tidak kafir. Tidak sampai kafir. Wa Syafi'i wa Ahmad fi qawlin lahu wa Malik wa kathir minal la'immah yarawna annahu la yakfur illa iza tarakaha juhudan laha. Sehingga pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam salah satu pendapat beliau, juga pendapat Imam Malik dan banyak dari para ulama, mereka berpendapat orang meninggalkan sholat tidak kafir kecuali menentang kecuali meninggalkan sholat tadi karena menentang kewajibannya. Karena menentang kewajibannya, makanya demikian sepakat kafir. Tapi kalau tidak menentang kewajibannya hanya karena malas, hanya karena meremehkan, maka pendapat mereka mengatakan tidak sampai kafir. Amma wa huwa ya'tarifu bi wujubiha fa hadza ikhtalafu fi. Adapun bagi mereka yang meyakini tentang wajibnya sholat tapi tidak sholat, tahu sholat itu wajib, yakin sholat itu wajib tapi tidak sholat, maka ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang diperselisihkan bagi orang yang tidak sholat tapi tetap meyakini wajibnya sholat. Adapun mereka yang tidak sholat karena menentang wajibnya sholat, tidak meyakini wajibnya sholat, maka ini ulama sepakat kafir, hukumnya kafir. Minhum man yara qatlahu. Baik. Begini. Kalau dari ulama sekarang, mayoritas ulama Saudi ya, ulama Saudi seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibn Taimin, Syekh Fauzan, tidak salah. Ini mereka berpendapat hukumnya kafir. Baik yang menentang kewajiban sholat maupun yang tidak menentang karena malah atau karena meremehkan, tetap dihukumi kafir. Adapun pendapat yang mengatakan tidak kafir, ini diantaranya pendapat Syekh Al-Albani. Tidak kafir bagi yang meninggalkan sholat karena meremehkan atau karena malas, dengan tetap meyakini wajibnya sholat. Dan ini juga terkait dengan orang yang benar-benar sama sekali tidak sholat. Yang dibahas di sini orang yang memang benar-benar sama sekali tidak sholat, bukan orang yang sholatnya bolong-bolong. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Yang dibahas di sini tarikus sholat, orang meninggalkan sholat, ini orang yang memang sama sekali tidak sholat. Baik. Minhum man yara qatlah. Dan mereka para ulama, di antara mereka ada yang berpendapat bagi orang yang tidak sholat tadi dihukum mati. Dan bagi para waliul amr, mereka memiliki wewenang. Dilihat kalau ada yang tidak mau sholat, maka bisa sampai dihukum mati. Yustatab, diminta untuk bertaubat. Iza taraka salat al-zuhr, yuqalu lahu sal ila an yadkhula waqt al-'asr. Fayarhat as-salat yuqtalu hadda. Diminta bertaubat apabila ia meninggalkan salat zuhur, ketika diperintahkan baginya untuk sholat salat zuhur, dilihat ini mau sholat apa enggak, ini dilihat ketika waktu zuhur masuk waktunya sampai asar ditunggu, tetap tidak mau sholat, maka dihukum mati had, dan sebagai hukum had. Ini tidak sampai kafir. tidak dikafirkan, tapi dihukum mati karena hukuman had. Hukuman had. Sebagaimana kisos orang yang dihukum mati karena membunuh orang lain, bukan karena kafir dia dibunuh, tapi karena ia membunuh orang lain. Atau berzina, yang berzina dihukum rajam, ini hukumnya sifatnya had, hukum had. Bukan karena dikafirkan ia dibunuh, tapi karena hukum had. Ini jadi terkait dengan tadi para ulama yang berpendapat ada yang mengatakan hukumnya kafir dan mengatakan tidak. Ini terkait dengan hukumannya tadi, yang pertama tentang hukumnya, hukum orang ini kafir atau tidak. Sekarang yang dibahas tentang hukumannya yang diberikan kepadanya oleh penguasa. Para ulama ada yang mengatakan dihukum mati, dibunuh. Yang pertama sebagai hukum had. Ini bagi mereka yang berpendapat tidak kafir tadi. Wa inda man yara annahu kafir yuqtalu kufran. Li'annahu kafir yuqtalu qatlal murtaddin. Adapun bagi mereka yang berpendapat tentang hukum orang tadi adalah orang kafir, di atas dihukumi kafir, maka ia juga dibunuh. Dibunuh tapi karena ia telah kafir. Dibunuh karena ia telah kafir. Yang pertama tadi dibunuh, dihukum mati karena tidak sholat sebagai hukum had. Kalau yang ini, yang kedua ini, karena memang pendapatnya dikafirkan, sehingga ia dibunuh karena kafir, karena sudah difonis kafir. Dihukum mati sebagaimana hukum orang yang murtad. Nabi SAW bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Bagi siapa yang mengganti agamanya murtad, maka bunuhlah ia. Dihukum mati oleh penguasa muslim. Wa akharun yarawna anna qatlahu haddan. Yang lain berpendapat ia dibunuh karena sebagai had saja, hukum had saja, bukan karena kafir, karena tidak dikafirkan orang yang tidak salat tadi. Wa Abu Hanifah min bainal a'immah yara annahu la yuqtal. Adapun Abu Hanifah di antara pendapat imam-imam yang ada, beliau berpendapat orang yang meninggalkan salat tidak dihukum mati. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Yara annahu yuhbasu wa yunkhasu wa yu'adzabu hatta yusalli aw yamut. Tidak sampai dihukum mati, maka orang tadi yang tidak mau salat tadi dipenjara, diazab sampai ia mau salat atau sampai mati. Baik. Ini terkait dengan hukumannya, hukuman dari penguasa bagi orang yang tidak sholat. Baik, apapun keadaannya, apakah yang paling parah tadi tidak sholat karena yang menentang, tidak sholat karena menentang kewajibannya, atau seorang yang tidak sholat karena kalau yang ini yang menentang ini sepakat para ulama kekafirannya. Adapun yang kedua tentang seorang yang tidak sholat karena hanya karena malas, karena meremehkan kewajiban sholat, yang para ulama ini berbeda pendapat dalam masalah ini. Baik, maka atau juga seorang yang sholat tapi bolong-bolong sholatnya, apapun keadaannya, maka yang hendaknya diperhatikan, direnungkan bahwasanya ini semua perkara yang berbahaya, perkara yang berbahaya, mengkhawatirkan. Hal yang pertama tadi jelas sudah sepakat ulama mengkafirkan. Adapun yang sama sekali tidak sholat karena meremehkan, karena malas, atau yang sholatnya bolong-bolong, maka ini sangat mengkhawatirkan keadaannya. Sebagian ulama sudah mengatakan kafir, sebagian yang lain masih mengatakan belum kafir. Artinya sangat mengkhawatirkan keadaannya. Jadi dalam keadaan banyak kita melihat kaum muslimin yang mereka demikian keadaannya. Allahu musta'an. Menjadikan dirinya ada di sebagai bahan perdebatan para ulama tentang apakah yang kafir atau tidak. Jadi Allahu musta'an. Baik, ini terkait dengan tarikhus sholat yang tadi perinciannya terkait dengan hukumnya. Ini terjadi ikhtilaf antara para ulama. Adapun yang karena menentang, maka para ulama sepakat. Adapun yang kedua, meskipun para ulama berbeda pendapat, tapi tidak mulai dijadikan alasan akan ulama masih beda pendapat. Baik, tidak dijadikan alasan untuk kemudian meninggalkan sholat. Baik. Ada punya istilahnya, ini pembahasan yang lain lagi. Wallahu ta'ala alam bisawaf. Naktafi bihadul qadr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.